Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Intahayna amsi fi taqsimil alam fi i'tibar isim wa kunyah wa laqab ay fi i'tibari dalalatihi ala ma'nan zaid isim wa kunyah wa laqab. Alladhi min khasa'isil Arab madha min tilka thalatha al kunyah. Kunyah wa min khasa'isil Arab. Ma makna zaid fi kunyah? Muhammad, ma makna zaid fi kunyah? Ahmad, ha? Telah wal i'zam wa tashrif. Nah, yaitu untuk mengagungkan penghormatan ini dengan apa? Dengan kunyah. Lihat faedah pada catatan kaki nomor 3. Adapun laqab jelas akan bila fihi makna dham au makna madah. Di dalamnya kun na'am dzalik yakunu isman. Ahuna kaldabiyatun ashal. Naam fil ismi. Wa ma hu? Ma wada'ahu al-ahwal aw nahwuhu. Ma wada'ahu al-abawan aw nahwuhu. Ibtidaan. Baik. Yang pertama kali diletakkan oleh dua orang tua atau yang semisal dengan mereka. Baik. Al-an nadkhul fi qa'idatin fi ijtima'il ismi wal laqab. Qala Ibnu Hisyam rahimahullahu taala wa idza ijtama'al ismu ma'al laqabi wajaba fil afsahi taqdimul ismi wa ta'khirul laqab. Naam. Apabila bergabung antara isim dan laqab, maka wajib menurut pendapat yang fasih ya mendahulukan nama kemudian mengakhirkan laqab. Qala syekhuna fi ta'liq lam yadhkur ma idza ijtama'a al-ismu ma'al kunyah aw al-kunyah ma'al laqab aw al-ismu ma'al kunyati wa laqab. Waqad dzakaru al-khiyara fi at-taqdimi baina al-ismi wal kunyah. Naam, fa min taqdimiha 'ala al-ismi qawlihi aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Ma massaha min naqabin wala dabar. Yani Abu Hafsin Umar. Dan ini yang masyhur ketika bersambung antara apa? Isim dan kunyah. Kalian disebutkan dalam matan oleh Ibnu Hisyam apa? Ketika bersambung isim dan laqab, maka yang didahulukan mana? Isim baru laqab. Sekarang untuk faedah tambahan, karena Ibnu Hisyam tidak menyebutkan kondisi-kondisi yang lain, kita baca dulu kondisi ketika bergabung antara isim dan kunyah. Tayyib. Ada khiyar, yaitu boleh memilih mana yang didahulukan antara isim dan kunyah. Tayyib. Dalam hadis juga banyak khonifil an abi nam an abi hafsin umar wa min taqdimil ismi alaiha qawluhu wa mahtazza arshullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li sa'din abi amri sa'ad abu amr. Tapi ini juga bergabung antara nama dan kunyah tapi didahulukan nama. Wa kadzalika yaf'alu biha ma'al laqab atau yuf'alu biha wa kadzalika yuf'alu biha ma'al laqab. Fala tartiba bainaha wa bainah. Tidak ada tertib dalam artian memilih, silahkan. Mana yang didahulukan? Apakah apa? Nama dulu ataukah laqab? Demikian pula taib ini kunyah apa? Ketika didahulukan nama dan kunyah. Demikian pula kalau apa yang ada pilihan wa kadzalika yuf'alu biha ma'al laqab yaitu kunyah. Perhatikan biha nampi kunyah apa. Kalau karena kalau isim ini isim ma'al laqab sudah disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam matan qatarnya, dalam syarah qatarnya. Kalau kunyah dan laqab maka juga tidak ada tertib. Lakin malam tataqaddam al-kunyah, malam tataqaddam al-kunyah alal ismi fi surati tsalitsah. Tapi dengan catatan selama na'am kunyah tidak dikedepankan atas isim. Na'am pada bentuk yang ketiga. Nahu ja'a Abu Abdullah Zaidun Quffatu. Fayamtani wahina idzin taqdimul laqabi 'alaiha listilzami taqdimihi 'alal ismi. Wa huwa la yajuz. Jadi yang enggak boleh khanifilah apa? Taqdimu al-laqab 'alal ismi. Tayyib, la yajuz taqdimul laqab 'alal ismi. Adapun laqab dengan kunyah ini boleh bolak-balik. Kemudian kunyah dengan isim boleh bolak-balik. Cuman kalau tiga-tiganya. Tayyib, tiga-tiganya. Nah, dan laqab dikedepankan atas isim, maka dalam kondisi yang demikian wajib apa? Wajib atau kunyah. Kunyah dikedepankan atas isim maka wajib laqabnya diakhirkan. Nah, asalnya laqab dan kunyah boleh bolak-balik. Cuman kalau nah laqab tersebut kunyah tersebut mendahului isim maka laqab harus diakhirkan, seperti contoh ja'a Abu Abdillah Zaidun Quffah. Paham di sini? Ini mudah faedah mudah di dalam penggunaannya. Kemudian berhubungan dengan taqdimul ismi wa ta'khirul laqab. Qala wa 'ala dhalika bi annahu fil ghalib manqulun 'an ismi ghairi insanin kabatta. Falau quddima latawahhama anna al-murad bihi ma'nahu al-asli. Wa li annahu yadullu 'ala ma yadullu 'alayhi al-ismu wa ziyadah. Falau quddima ladha'at fa'idatul ismi. Li'annahu yufidu fa'idatahu wa ziyadah. Wa li'annahu aydhan yushbihu sifata fi ish'arihi bil madhi aw adh-dham. Wa na'tu la yataqaddamu 'ala al man'ut. Fa kadzalika ma ashbaha. Jadi ada beberapa alasan kenapa kok didahulukan apa isim dan diakhirkan laqab kalau keduanya bergabung. Tayyib. Karena apa? Mayoritas nah, laqab ikhwan fillah mangkul an ismi ghairi insan. Ya, laqab itu biasanya dinukil atau diseram dari nama bukan manusia, seperti Battah, Asad, Zaidun Asad. Nah, maksudnya Zaidun itu pemberani sekali seperti singa. Maka kalau dikedepankan laqab akan muncul apa salah pahaman, dikiranya yang diinginkan adalah apa makna asli, misalnya Asadu Zaidin, jadinya Asadun Zaidun kalau seorang bacanya benar. Tapi orang melihat biasanya pertama kali ya Asadu Zaidin jadinya. Kemudian alasan yang kedua, karena lakab ya menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh nama dan ada tambahan. Kalau seandainya dikedepankan atas isim, maka akan hilang faedah isim. Taim. Kenapa? Dikarenakan lakab itu sudah memberikan faedah isim dan memberikan tambahan. Berarti kalau yang seperti ini dikedepankan atas isim, berarti enggak ada fungsi untuk isim. Alasan kedua. Alasan yang ketiga juga karena lakab itu menyerupai sifat. Dari siapa? Di situ bisa ditarik pujian atau celaan. Dan sifat tidak boleh mendahului yang disifati. Nah, demikian pula yang menyerupainya. Ini alasan dikedepankannya isim atas lakab. Qauluhu fil afsah ihtaraza bihi annahu qawlihi bi anna dzal kalbi amran khairuhum hasaba bi batni syariyana ya'wi hawlahu dhibu. Naam. Menurut pendapat yang afsah, yaitu yang fasih, untuk mengeluarkan apa yang semisal ini. Naam. Dzal kalbi amran khairuhum hasaba bi batni syariyana ya'wi hawlahu dhibu. Yani dzal kalbi dal kalbi amran, ini syahid. Di sini dikedepankan apa? Depankan lakab daripada nama. Wa qawlihi anabnu muzaiqiya amrin wa jaddi abuhu mungdirun ma'us sama'i. Mungdir ma'us sama'i. Ma'us sama'i ini kemarin apa? Maksud kategori apa? Ma'us sama. Hah? Lakab untuk mungdir. Ya, dikelari dengan ma'us sama. Taim. Dan kalau dilihat dari sisi tarkib, tarkib apa ini? Ma'us sama'i. Tarkib idhafi. Taim. Kemudian yang menjadi syahid dikedepankan ya lakab atas isim, yaitu apa? Ibnu Muzaiqiya Amrin. Anabnu Muzaiqiya Amrin. Muzaiqiya Amrin. Walau qayyada biqawli ghaliban aidan lakana aula, seandainya dikatakan ghaliban. Ini lebih bagus. Kenapa? Ya, ihtirazan amma idza kana al-laqab ashhar min al-ismi. Tayyib, untuk mengeluarkan kondisi apabila laqab itu lebih masyhur daripada namanya. Fa innahu yuqaddamu alayhi ala man nasa alayhi Ibnu al-Ambari. Karena laqabnya lebih masyhur, maka dikedepankan laqab daripada nama. Nahu qawlihi ta'ala innamal masihu Isa ibn Maryam. Namanya Isa al-Masih laqab, tapi al-Masih lebih masyhur. Fa innal masiha mubtada'un wa quddima li syuhratihi wa Isa badalun aw 'athfu bayanin 'alayhi wa ibnu Maryam khabar. Innamal masihu Isa ibnu Maryam. Jadi berarti kondisi isim dan laqab ketika bersambung, ketika bergandengan, maka yang fasih dikedepankan apa Ahmad? Kalau bersambung antara isim dan lakab, dikedepankan isim dengan beberapa alasan tadi. Ini pada kondisi mayoritas. Kecuali bagaimana? Nah, kalau lakabnya lebih masyhur dengan ayat tadi innamal masihu Isa ibn Maryam. Dan ini lebih bagus ghaliban. Kenapa? Karena perkataan afsah menunjukkan bahwasannya dalam Al-Qur'an enggak fasih berarti, ya kan? Padahal apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an afsahul lughah. Yang paling fasihnya. Sehingga qaid. Wa idza istamal ismu ma'al laqabi wajaba ghaliban taqdimul ismi wa ta'khirul laqab, ini lebih bagus dengan lafaz ghaliban. Sebagaimana dalam ta'liq. Qala thumma in kana mudhafaini ka Abdillahi Zainil Abidin. Aw kana al-awwal mufradan wa tsani mudhafan ka Zaidin Zainil Abidin. Aw kana al-amru bil aksi ka Abdillahi kuffata. Wa jaba kaunu tsani tabi'an lil awwal fil i'rab. Sekarang permasalahan i'rabnya apa nih? Tsumma in kana mudhafaini kana nam isimnya apa? Mutsanna, kembali ke apa? Isim dan laqab. Isim kananya kembali kepada al-ismu wal laqab. Ai al-ismu wal laqab wa fihi tajawuz. Idzil alamul majmu'u wa huwa ghairu mudhaf. In kana mudhafain. Di sini istilah mudhafain tajawuz. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi nama qanifillah, ini tidak dinamakan mudhaf. Tayyib, seperti Abdullah dan Zainul Abidin, kedua-duanya apa? Tarkib idhafi. Tayyib. Tarkib idhafi Abdullah Zainul Abidin. Atau yang pertama mufrad. Tayyib. Al-murad bil mufrad huna maqabala al-muraqqab. Ya maqabala al-muraqqab, yaitu yang merupakan lawan dari muraqqab. Kama anna al-murad bihi fi bab al-i'rabi maqabala al-muthanna wal majmu' wal mulhaq bihima wal asma'i sittah. Wa fi bab al-mubtada'i maqabala al-jumlah wa fi bab la wal munada maqabala al-mudhaf wal mushabbah bih. Wa amma itlaquhu ala ma la yadullu juz'u ala juz'i ma'nahu fastilahun mantiqi. Ini bagus pengumpulan istilah mufrad, ya kan, kita diingat-ingat di sini. Istilah mufrad yang kita lewati dalam kitab Nahwu, dikumpulkan dalam catatan kaki di halaman ini. Jadi mufrad yang dimaksud di sini dalam pembahasan alam, ya. Tapi dalam pembahasan alam, ya kan, fillah, mufrad yang dimaksud adalah apa? Yang bertentangan dengan murakkab, maqabalal murakkab. Berarti sama dengan mufrad pada apa? Pada pembahasan apa? Pembahasan kalam. Taim, kalau mufrad dalam bab i'rab, yaitu yang menjadi lawan mutsanna, majmu', mulhaq bihima dan asma' sittah. Kemudian pada bab munada yang apa? Merupakan lawan dari jumlah atau syibhu jumlah. Kemudian pada bab la dan munada, ini bab yang berikutnya, bab la dan munada, yaitu yang apa? Menjadi lawan mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Baik. Adapun pengertian mufrad dengan ma la yadullu juz'u 'ala juz'i ma'nah, maka ini istilah ahli mantik. Tidak kita pakai di sini. Nah, kita kembali ke pembahasan inti. 6. Alam dan naqab kalau kedua-duanya berbentuk tarkib idhofi, atau yang pertama itu mufrad dan yang kedua mudhaf. Zainul Abidin, Zainil Abidin. Atau yang kebalikannya. Yang pertama tarkib idhofi, yang kedua mufrad. Maka wajib kaunu tsani tabi'an lil awal fil i'rab. Wajib yang kedua itu mengikuti yang awal dari si i'rab. wajaba ay bin nisbah limtina ilin dhofah fala yunafi ma sayati min jawazil qata. Ya, wajaba maksudnya dilihat dari isi tidak bolehnya diidhofahkan. Tidak boleh diidhofahkan. Hal ini tidak meniadakan apa yang akan datang dari bolehnya qata. Ya. Contohnya ikhwani fillah, imma ala annahu badalun minhu aw athfu bayanin alaih. Kemudian sebagai badal atau athfu bayan. Nah, badal berarti badal qul min qul. Ja'a Abdullah Zainul Abidin. Abdullah sebagai apa? Fa'ilnya Zainul Abidin sebagai badal atau athfu bayan. Athfu bayan qala Yasir fi hasyah 'ala al-Faqihi qala Syekhun al-'Allamah aw tawqidan. Kemungkinan yang ketiga juga sebagai tawqid. Wa lam ara man saqaha bih. Wa dhalika dakhilun fi ta'rif at-tawqid al-lafzi haythu qala fihi i'adatu al-awwal bi lafzihi aw muradifu. Aw muradifihi wal laqab muradifun min ismi. Ya, ja'a Abdullah Zainul Abidin. Zainul Abidin yang ketiga boleh diirab sebagai taukid. Kenapa? Karena pengulangan apa? Pengulangan kata tersebut dengan lafad yang sama atau dengan yang semisal. Dan lakab intinya semisal dengan apa? Dengan nama. Seperti apa? Nam yajlisu yak'ud. Yajlisu yak'ud. Nam ijlis uq'ud. Ini kan nam sama. Qala Danusyari lam yujawizu fihi an yakuna tawqidan bil muradif wala mani'a minhu. Ya, tidak ada halangan. Boleh saja. Qala Yasin qala li ba'd masyayikhuna la'ala laqab nam lama ushira bi madhin aw dhammin kana ghairu muradifin lah. Ini. Ya. Kemungkinan kenapa sebagian yang tidak membolehkan diirab sebagai taukid karena laqam tatkala di situ ada tambahan na'am madah atau dham maka tidak dikatakan sinonim. Falam yu'ribuhu taukidan sehingga mereka tidak mengirabnya sebagai taukid. Jadi untuk taukid nah memang khilaf. Tapi kalau ada mengirab taukid tidak bisa diingkari dengan alasan tadi. Baik. Wa yajuzu aidan qat'uhu anat tabaiyah dan boleh juga untuk apa? Qata. Diputus ikhwani fillah dari tabaiyah. Dhahiru jawazu qat'il badal wa adfil bayan. Wa huwa kadzalika kama yufiduhu kalamu Syanawani. Wa naqalahu Yasin an ba'dihim wa sarha bihi ar-Rawdani wa qala ba'duhum la yaqta'ani illa syududan. Tayyib. Qatab, bagaimana kalau di irab dalam metode qatab ini? Imma bi raf'ihi khabaran li mubtada'in mahdhuf aw bi nasbihi maf'ulan bi fi'lin mahdhuf. Tayyib. Misalnya apa? Ja'a Abdullah atau ra'aitu Abdullah Zainul Abidin. Bagaimana ini? Ra'aitu Abdullah Zainul Abidin. Ini qata', jadinya bagaimana? Khabar untuk mubtada' mahdhuf yaitu huwa. Nah, ra'aitu Abdullah huwa Zainul Abidin. Paham? Aw bi nasbihi maf'ulan bi fi'lin mahdhuf. Atau dengan menasabkan. Nah, ja'a Abdullah Zainal Abidin. Bagaimana ini? Apa sahih? Kalau seorang membaca ja'a Abdullah Zainal Abidin dengan niatan qata. Dia mansub sebagai maf'ulun bih untuk fi'il yang mahdhuf. Berarti takdirnya a'ni. Tayyib. Ja'a Abdullah a'ni Zainal Abidin, yaitu yang aku maksud Zainul Abidin. Paham? Jadi untuk qata ada dua kemungkinan, sebagai khabar mubtada mahdhuf atau na'am maf'ulun bih dari fi'il yang mahdhuf. Fatakul alal itba'. Naam. Tayyib. Engkau katakan untuk itba' mengikuti al-Khalifah ja'a Abdullah Zainul Abidin bi raf'ihima dengan merafakkan keduanya. Berarti i'rab Zainul Abidin sebagai apa Ahmad? Zainul Abidin. I'rabnya berarti kan lafadznya ja'a Abdullah Zainul Abidin. Berarti Zainul Abidin i'rabnya ini alal itba'. Badal atau adubayan atau taukid menurut salah satu pendapat. Kemudian waraitu Abdullah Zainal Abidin binasbihima dengan menasabkan keduanya, ini itba'. I'rabnya sama. Wa marartu bi Abdillah Zainal Abidin bijarrihima dengan menjar keduanya. Wa in syi'ta qata'ta min ar-raf'i ila nasbi. Nah, wa min an-nasbi ila raf'i wa min al-jarri ila ar-raf'i wan nasbi. Apabila engkau ingin, maka engkau putus dari rafa menuju nasab. Ja'a Abdullah Zainal Abidin, maka apa? Jadinya a'ni. A'ni Zainal Abidin. Atau minan nasbi ila rafi. Ra'aitu Abdullah Zainul Abidin. Berarti apa? Takdirnya huwa. Tayyib. Wa minal jar ila raf'i wan nasbi, dan dari jar ke rafa dan nasab boleh-boleh saja. Marartu bi Abdillah Zainul Abidin atau Zainal Abidin. Farafu bi tandiri huwa wan nasbu bi tandiri a'ni. Naam. Walau adhara la zaza. Tayyib. Dan nasab dengan takdir a'ni. Tayyib. Ini mudah. Cuma diingat-ingat bagus ikhwanifillah kemungkinan i'rab ini. Sehingga seorang tidak menyalahkan. Masih ada apa? Masih ada alasan untuk berkelit seandainya keliru dalam baca. Nah. Walajib aidan fil mufradaini. Kadzalik khilafan li jumhuril basriyin. Insyaallah ini kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas ingat-ingat ikhwanifillah kaidah tadi. Nah, ketika berkambung isim, lakab dan kunyah bagaimana hukum-hukum seputarnya. Kemudian terakhir berhubungan dengan cara mengi'rab. Barakallahu fikum.